apalagi dosa. Kau putuskan cintaku yang telah kita bina, kini hancur sudah dan hanya tinggal kenangan. Mengapa harus kau beri cintamu yang palsu, sedangkan kasih sayangku begitu suci padamu kekasih. Harapan jiwaku yang selama ini kaulah yang kudamba, tapi kau tak merasa apa yang kuberi. Masihkah kurang diriku mengabdi padamu? Apalagi dosa, kau putuskan cintaku yang telah kita bina. Tanpa aku punya salah, apalagi dosa, kau putuskan cintaku yang telah kita bina. Harapan jiwaku yang selama ini kaulah yang kudamba, tapi kau tak merasa apa yang kuberi. Masihkah kurang diriku?